sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Berdiri